Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Ala ni'amillah. Wa salatullahi wa salamu ala akrami syakirin. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala syukri ni'amika, a'inna ya rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ukhsurna yawmal qiyamati ma zumrati syakirin wa ma habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wa al-jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majlis ini untuk bersama-sama, mentadaburi Al-Quran, merenungi Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan memudahkan kita untuk mengamalkan di sisi Al-Quran. Kita sekarang sudah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udhkuru nikmat Allah alaikum wa mithaqahu alladhi wa athaqakum bih. Idh kultum sami'na wa ata'na. Wa attaqullaha innallaha alimun bidhatis sudur. Ingatlah karunia Allah. Perintah dari Allah untuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat bergabungnya kita di dunia ini bersama rombongan Nabi Muhammad, nikmat iman yang Allah berikan kepada hati seorang hamba, sehingga begitu mudah baginya untuk menerima la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu juga karunia besar dari Allah. Tidak semua orang yang faham Nabi Muhammad, kenal Nabi Muhammad, bisa menerima Nabi Muhammad dengan hatinya. Banyak di antara orang-orang Yahudi, termasuk seperti Abu Jahal dan lainnya, secara akal dan batin mereka sebetulnya percaya. Hatinya itu percaya tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang Yahudi itu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, orang Yahudi itu juga tahu tentang Nabi Muhammad ini siapa. Tahu kalau Nabi Muhammad ini utusan Allah, tahu membawa wahyu. Cuman tertutup dengan kesombongan di dalam hatinya sehingga mereka tidak bisa menerima. Padahal ilmu bukan kurang, tidak kurang ilmu mereka. Banyak orang yang dibeli oleh Allah pengetahuan tentang Nabi Muhammad. Banyak kaum-kaum orientalis yang terkagum-kagum dengan Nabi Muhammad. Sampai kalau ditanya siapakah orang yang paling engkau kagumi di dalam wujud, dalam sejarah manusia ini, mereka tidak bisa mengingkari tentang kiprah dan perjuangan Nabi SAW. Akan tetapi kalau hidayah belum diberikan oleh Allah, tidak akan mampu mereka mengucapkan kalimat syahadat ikrar untuk menerima asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi kita yang mungkin, kata kita yang dengan kesederhanaan, apa adanya, keminiman, sedikit ilmu yang kita beri, yang kita dapat. Akan tetapi Allah telah memberikan sesuatu yang sangat besar, yaitu begitu mudah kita untuk menerima asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ada kesesuaian dengan perjanjian kita dengan Allah dulu di alam arwah. Untuk kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini nikmat besar dan nikmat besar. Tapi tidak semua orang menyadari kalau ini adalah nikmat. Belum lagi bagaimana syahadat itu dikirim oleh Rasulullah. Bukan dengan ongkang-ongkang, bukan dengan leha-leha, bukan dengan nyantai, akan tapi Nabi menghantarkan asyhadu alla ilaha illallah ke penjuru dunia ini adalah dengan darah. Dengan Nabi sering disakiti, lihat. Untuk menyampaikan asyhadu alla ilaha illallah. Memang selama ini sudah begitu mudahnya asyhadu alla ilaha illallah kita terima di musala-musala kita yang aman, tenteram. Tapi waktu Nabi menghantarkan itu semua ke penjuru dunia adalah dengan susah payah. Rela dipukuli beliau, berdarah, tersakiti. Padahal jaminan keselamatan sudah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Akan tapi kerinduan dan kecintaan Nabi Muhammad kepada kita, beliau terus berusaha dan berusaha untuk menyampaikan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah ke penjuru dunia. Hingga sampailah kepada nenek moyang kita. Hingga sampai kepada kita pun begitu mudah menerima asyhadu alla ilaha illallah. Dan ingat kalau itu adalah pilihan Allah, nikmat Allah. Wadkuru nikmatullahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi. Dan juga perjanjian-perjanjian ini pernah terjadi perjanjian antara Nabi Muhammad dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patuh dengan segera perintah Nabi. Ini diambil oleh para sahabat Nabi agar patuh diingatkan harus kau ingat dengan perjanjian itu dan kau patuhi. Dan juga bisa dikembalikan kepada perjanjian kita dengan Allah di alam arwah. Yang selama ini tidak kita sadari akan, tapi itu adalah ada digambarkan dalam Al-Quran. Untuk sami'na wa ata'na, untuk kita patuh dengan Allah dan Rasulnya. Taqullaha, dan takutlah kepada Allah. Takutlah kalian semua kepada Allah. Hukuman Allah, murka Allah, neraka Allah, siksa Allah. Dengan rasa takut inilah menjentikan kalian untuk melanggar kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hubungannya. Jadi kepatuhanmu harus disandari dari rasa takutmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi engkau meninggalkan kemaksiatan karena engkau takut hukuman Allah. Engkau menjalankan perintah Allah karena engkau takut kepada Allah. Atau dimaknai bahwasanya, kadang seorang hamba itu susah untuk melakukan kebaikan kecuali diberi ancaman. Kadang orang itu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala himbauan untuk melakukan kebaikan dengan iming-iming ada surga, ada kenikmatan, ada. Akan tapi kadang seseorang itu diberi motivasi semacam itu tidak bisa. Tapi harus diberi ancaman. Baru setelah itu dia akan melangkah untuk melakukan kebaikan. Dan isyarat ini diambil oleh para orang-orang yang memberikan motivasi kepada kita. Kadang orang diberi himbau, ayo suruh melompat satu. Misalnya ya satu, ini pendidikan dari Allah. Suruh melompat satu lubang yang atau sungai yang mungkin satu kilo dan dalam sekali itu, ini dalam sini lubang dikasih 1 juta, kamu ngelompat akhirnya 1 juta. 1 juta ngelompat, 1 juta ngelompat, 1 juta kalau kecebur 2 juta masih mikir, 3 juta masih mikir, wah kelamaan orang. Lepas harimau dari ruang. Ada harimau belakang tuh, lompat. Lompat sendiri, sobat. Hari gitu, lompat langsung ya. Gitu lah, model-model manusia begitu. Kasih himbau ada surga, ya enak, repot. Ancam neraka. Lompat nanti. Ini, ya. Jadi itulah sesaat Allah memberikan himbauan. Nabi Muhammad Bashir wa Nadir. Memberikan kabar kebaikan. Sesaat di ancaman. Kadang-kadang sifat manusia itu macam-macam. Karakternya macam-macam. Maka inilah caranya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengiring. Sehingga sampai ada ajib tuh. Bikaumin yusakuna ilal jannati bisalasil. Jadi ada yang mengherankan nanti, ada sekelompok orang itu disuruh masuk surga itu dipaksa pakai rantai itu. Maksudnya apa? Ada orang masuk surga minta dipaksa. Jadi begitulah, alhamdulillah. Ini kita masih sering-sering dipaksa ini ya. Kita kalau ini di dosian zaman. Jadi suruh masuk surga dipaksa. Yusakuna ilal jannati bisalasil. Masuk surga pakai paksa. Masuk itu alhamdulillah. Wattaqullaha dan takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah alimun bidhatis sudur. Allah maha tahu apa yang tersembunyi. Apalagi yang terang-terangan. Yang tersembunyi di dalam hatimu Allah tahu. Yang kau sembunyikan di dalam hatimu Allah maha tahu. Baik, kami akan kembali kepada ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati, ada tiga hal yang biarpun tidak bisa kita selesaikan pada hari ini, kita akan semoga sedikit-sedikit menghadirkan masalah fikih. Cara berwudu mudah sederhana, wahai para hamba Allah, kemarin cara berwudu sudah jelas. Dengan niat, niatnya pun tidak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia pun bisa. Aku niat wudu karena Allah, langsung membasuh muka. Sekali wajibnya, tiga kali sunnahnya. Membasuh muka dengan air yang benar-benar air asli, yang turun dari langit, dari mendung, dari langit, atau keluar dari bumi, dalam bentuk apapun, warnanya apapun, yang penting air asli. Yang belum dipakai berwudu dan belum bercampur dengan sesuatu. Belum campur dengan kopi, belum campur dengan teh, air asli. Pokoknya air asli. Ulama biasanya mengistilahkan dengan air mutlak. Kadang-kadang kalau istilah air mutlak, orang Jawa, orang Indonesia masih bingung, mutlak itu apa sih? Kan begitu. Setelah kami terjemahkan dengan bahasa sederhana, air yang asli, yang belum dipakai untuk wudu, belum menjadi musta'mal. Dan belum bercampur dengan sesuatu, yang percampuran itu parah sekali. Sampai ketahuan ini susu, ini teh, ini kopi. Selagi belum bercampur dan asli, biarpun warnanya warna hitam kelem, warnanya coklat, asalkan itu asli dari langit, keluar dari bumi, seperti kita temukan air-air yang ada di luar Jawa sana, Pontianak dan sebagainya, air itu adalah air putih, air hitam, seperti teh begitu. Maka yang dibingat itu karena asli, maka boleh dipakai berwudu, masuk muka. Yang kedua adalah tangan sampai siku. Kemudian membasuh rambut dalam mazhab Imam Syafi'i, rambut, biarpun satu rambut yang masih ada di bagian kepala, bukan rambut yang menjulur, rambut di kepala. Telinga adalah sunnah, tapi biarpun sunnah, hendaknya kita mengamalkannya. Yang wajib dulu, basuh muka, tangan, kepala, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, selesai. Di sana ada hal apa sih yang menjadikan orang itu batal wudu? Diisyaratkan dalam Al-Quran kemarin, di sini ada dibahas tentang wudu, membatalkan wudu, mandi dan menjadikan sebab mandi, tayamum. Ini dibahas singkat di situ, akan tapi dicelentrehkan oleh para ulama-ulama. Di situ disebutkan juga awla mastumunisa angkutum mardu ala safirin aja'akadum ikum minal ghaiti awla mastumunisa. Itu isyarat di situ tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu sederhana. Yang membatalkan wudu yang pertama adalah ada empat ya. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari lubang depan, lubang belakang. Jangan pusing. Pokoknya keluar apapun. Baik itu intan bermata atau apa saja sudah. Pokoknya dalam mazhab kita Imam Syafi'i pokoknya keluar. Kalau mazhabnya Imam Malik wajar, kalau enggak wajar enggak batalkan. Kalau ada uang orang buang keluar air permata enggak batal dalam mazhab Imam Malik. Dan enggak ada juga. Yang penting keluar sesuatu termasuk mohon maaf keluar angin membatalkan wudu. Kecuali keluar mani dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak membatalkan wudu. Cuman kadang orang pusing, nah, kalau tidak batal wudu terus untuk apa? Kan tetap tidak bisa sholat. Sebab orang keluar mani tidak batal wudu tapi wajib mandi. Sudah begitulah ulama membahas ya. Ulama membahas karena apa? Memang keluar mani tidak membatalkan wudu, tapi menjadikan dia wajib melakukan sesuatu yang lebih besar yaitu mandi. Apa ada faedahnya? Ada aja faedahnya. Omongan seperti itu. Memang secara lahir tidak ada guna untuk apa. Pun juga tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh nyentuh Al-Quran. Dia dalam keadaan hadas besar karena keluar mani. Terus apa sih kalau dibahas oleh para ulama? Ya untuk membedakan bahasanya. Itu tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Loh, gunanya apa? Sudah jangan banyak tanya gunanya. Cuman ulama biasa menggambarkan gunanya begini misalnya. Ada satu orang sumpah. Ya, ini sumpah. Kalau sampai aku batal wudu nanti, aku akan sedekah 100 juta. Ini orang pelit pokoknya. Ini ceritanya orang pelit itu. Kalau aku tidur, kok tiba-tiba sampai batal wudu, apakah baring, tiba-tiba terguntur, jatuh, atau apa, maka aku akan bayar 100 juta. Tak tahu nya keluar mani. Seneng orang menerima duit. Ya kamu tak tahu anda. Keluar mani tidak batal wudu. Saya tidak batal wudu dan tidak wajib bayar 100 juta. Ini contohnya. Baik, yang jelas keluar dari lubang depan. lubang depan dan lubang belakang, apapun termasuk angin yang keluar. Angin keluar dari lubang depan juga membatalkan wudu, angin keluar dari lubang belakang membatalkan wudu. Yang kedua adalah bersentuhan laki dengan perempuan. Bersentuhan laki dengan perempuan. Dengan catatan tuh ada syarat-syaratnya. Siapakah perempuan yang membatalkan wudu? Yang pertama adalah sama-sama membangkitkan syahwat. Sama-sama membangkitkan syahwat. Artinya sudah kelas dewasa. Kalau yang satu dewasa, satu anak kecil tidak batal. Anak kecil umumnya orang tidak membangkitkan syahwat. Hanya orang gila saja kelainan. Kalau melihat orang kecil lah syahwat kelainan. Orang kecil tidak belum bisa di untuk istimta. Jadi ada orang-orang yang sama-sama membangkitkan syahwat. Yang kedua adalah yang bukan mahramnya. Yang bukan mahram adalah pokoknya orang yang boleh dinikahi. Itu membatalkan wudu. Biarpun sampai nikah tetap membatalkan wudu suami istri. Kalau orang yang mahram, yang haram dinikahi tidak batal wudu. Ibu, anak. Ibu ke atas, ke bawah. Ibu tidak batal. Anak tidak batal. Paman tidak batal. Ponakan tidak batal. Ya. Ke atas, ke bawah. Ke atas, ibu, mbah. Kita, para bapak, ketemu Siti Hawa, enggak batal wudu. Ibu-ibu ketemu Nabi Adam, enggak batal wudu. Sebab mbah ke atas itu, nyambung. Anaknya Nabi Adam kan ini? Benar. Bukan anaknya kera, kata Darwin itu. Kisian itu orang, kok senang dibilang anak kera itu. Orang macam-macam, senang bangga jadi anaknya kera, dibela itu, pokoknya saya harus anaknya kera. Kita anak Nabi Adam AS. Baik, ini kali ramai di Indonesia sudah mulai ketularan itu, mulai akhir di New Darwinisme itu, mulai model-model pemikiran Darwin mau dibangkitkan dengan fosil-fosil baru, dibela. Memang betul, akhlaknya juga akhlak kera biasanya begitu. Kita anaknya Nabi Adam. Baik. Yang ke atas, ke bawah. Bapak panjang umur 500 tahun umurnya. Katanya ketemu cucu yang ke-16. Bapak kelihatan muda. Pengen nikah ini. Tak taunya ketemu cucu, batal, enggak boleh. Enggak boleh menikah, maka tidak batal. Untuk atas. Yang ketiga dulu, saudara. Yang ketiga, saudara. Biarpun 1000 saudaranya. Mungkin ada seorang menikah dengan istri pertama punya 200 anak, istri kedua ada. Jadi pokoknya 1000 pindah gimana? Anaknya 1000 tetap. 1000 berapa? Nah ini enggak batal wudu semuanya. Jadi saudari kita 1000 dapat wudu. Saudari seayah atau seibu? Atau saudari seayah seibu? Saudari seibu tidak batal wudu. Ketiga. Keempat, saudaranya ayah. Paman. Jadi paman tidak, bibi tidak batal wudu dengan kita. Paman tidak batal wudu denganmu. Paman itu saudaranya ayah atau saudaranya ibu. Yang kelima adalah anak paman. Anak saudara. Anak saudara. Saudara kita punya anak. Anak saudara. Jadi saudara ayah sama anak saudara kita. Anak saudara kita ke bawah berarti ya. Jadi ke atas, ke bawah, sepadan dengan kita saudara, paman yang sepadan dengan papa, kemudian anak daripada saudara kita, keponakan. Jadi kita dengan keponakan tidak batal wudu, artinya mahram. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, tidak ada pembatasnya. Biarpun tipis, kalau ada pembatas kain tidak batal wudu. Masalah batal wudu ini lain urusan syahwat. Jangan dihubungkan dengan urusan syahwat. Jadi boleh dong kalau gitu kita megang-megang perempuan pakai sapu tangan. Oh iya, pakai kau ya. Ini tetap lain babnya ini. Jangan dihubungkan di sini. Wah, berarti kalau perempuan pakai baju boleh dong kita megang-megang asalkan dia masih. Bukan begitu ini. Ini orang bicara wudu, ini bicara megang-megang, ini bicara. Ini adalah masalah membatal. Kan masalah haram itu lain cerita di sini. Tidak batal wudu, tapi haram itu ada cerita. Menyentuh sesuatu membangkitkan syahwat. Biarpun pakai pelapis, disebutkan walau khailan, bila khail, walau rakikan. Biarpun pakai pelapis yang tipis banget, tetap tidak batal wudu. Bukan ini urusan masalah syahwat, masalah megang haram atau tidak haram, ini lain. Ini batal atau tidak, Pak? Batal. Ini biasanya santri ngantuk keblinger langsung ini bicara masalahnya, karena dia bicara tentang syahwatnya. Oh, jadi enggak apa-apa ya? Megang perempuan, pokoknya, apa namanya, pakai pelapis biarpun tipis. Ini bukan pembahasan di situ. Ini bahas masalah batalkan wudu. Kemudian yang ketiga itu. Yang keempat adalah bukan di rambut, bukan di gigi, bukan di tulang. Bukan di rambut, bukan di gigi, di tulang. Tapi antara kulit dengan kulit. Jadi kalau gemes sama istrinya langsung, aku ingin nyentuh gigimu, enggak patah. Atau sambil mengecup kepala sang istri, ngecup rambutnya, tidak batal. Nah ini yang keempat. Yang kelima apa, santri? Apa yang kelima? Enggak, kelima apa dulu? Laki-laki dengan perempuan. Ini selesaikan dulu syaratnya mesem tuan. Laki-laki dengan laki-laki tidak batal. Perempuan dengan perempuan tidak batal. Laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki tidak batal. Perempuan dengan perempuan tidak batal. Ini laki-laki dengan perempuan. Jadi lima ya. Yang syarat yang pertama adalah menyentuh laki-laki dengan perempuan, bersentuhan laki-laki dengan perempuan batal adalah yang pertama syaratnya laki-laki dengan perempuan. Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Kemudian bukan mahram. Tidak ada pembatas. Ya. Sama-sama sudah membangkitkan syahwat. Bukan di bagian tulang, gigi, kuku. Bukan di bagian tulang, gigi, kuku, dan rambut. Selesai. Ini baru batal wudu nanti. Paham tak? Jelas. Jadi kalau ada bersentuhan lagi pernah. Suami istri batal wudu dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau nanti bicara tentang madhab lain, ini pembahasannya bukan di sini dulu. Ini kita bicara madhab Syafi'i dulu. Adapun madhab lain seperti madhab Imam Malik. Dan madhabnya Imam Abu Hanifata radhiyallahu ta'ala anhuma. Bersentuhan laki perempuan tidak membatalkan wudu menurut madhab Imam Malik kecuali adalah dengan syahwat atau tidak ada syahwat tapi dengan menikmati. Ini adalah batal menurut madhab Imam Malik. Kita tidak bicara madhab Imam Malik, madhab Syafi'i dulu. Biarpun suatu ketika kita perlu menggunakan madhab Malik untuk meringankan agar kita tidak repot, misal di saat kita berada di waktu haji dan umroh, dalam keadaan berdesak-desakan, repot kalau harus mengambil air wudhu, bersentuhan dengan laki dengan perempuan, maka bolehlah kita mengambil pendapat madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan itu adalah perbedaan para ulama, memudahkan kita untuk beribadah. Baik. Jadi ini yang kedua yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan laki dengan perempuan dengan lima syarat. Yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah menyentuh, mohon maaf, kemaluan, menyentuh kemaluan manusia, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Manusia boleh kemaluannya sendiri, kemaluan pasangan, kemaluan anaknya, atau mohon maaf, na'udzubillah, kemaluan yang sudah terpisah. Ya, di kemaluan sudah terpisah, tiba-tiba sentuh. Apa ini? Kemaluan batal wudunya. Ya, kemaluan. Kemaluannya anak Adam. Dan menyentuhnya adalah dengan perut jemari dan perut telapak kaki. Yang disebut sebagai perut telapak kaki adalah yang tidak terlihat di saat kita pertemukan antara telapak dengan telapak. Pinggiran tidak membatalkan. Kalau kita menuntun adik kita yang kecil mau pipis begini, enggak batal. Hai pipi sayang, karena tidak menyentuh dengan begini. Dengan gini, tidak batal. Dengan punggung tidak batal. Matikan hanya dengan perut. Ini madhab kita Imam Syafi'i, termasuk Imam Malik, Imam Ahmad membatalkan, kecuali Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga itu riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Baik, jadi membatalkan menurut madhab kita Imam Syafi'i, menyentuh kemaluan dengan perut jemari. Dengan perut jemari. Jelas ya? Menyentuh kemaluan dengan perut jemari. Kemaluan adalah, mohon maaf, semua wilayah ini. Kalau kaum laki-laki, semua batang kemaluan itu. Bukan kepalanya saja, tidak semua batang kemaluan. Perempuan adalah wilayah tersebut. Wilayah tersebut, semua orang tahu, wilayah di kiri kanan lubang perempuan itu adalah termasuk wilayah kemaluan. Semuanya itu adalah wilayah kemaluan yang membatalkannya. Baik, selesai di sini. Kemudian yang keempat adalah orang, yang keempat yang membatalkan wudu adalah orang hilang akal. Gila. Pokoknya hilang akal deh. Semua hilang akal membatalkan wudu. Hilang akal membatalkan wudu. Kecuali tidur. Tidur itu hilang akal juga, tapi tidak batal wudu asalkan tidurnya orang memakin maq'adahu, yang dia menempatkan tempat duduknya, mohon maaf, tempat duduk dirinya sendiri. Jadi mohon maaf, pinggulnya itu adalah dan menempel ke sesuatu. Posisi seperti itu. Kalau bahasa lain, posisi duduk. Biarpun menyandar, biarpun sandarannya kalau ditarik bakal jatuh, yang penting dia posisinya nyandar. Posisinya apa, wilayah, mohon maaf, dua lubang itu, wilayah lubang belakang itu adalah dalam posisi didudukin. Didudukin. Itu adalah tidak membatalkan wudu. Sehingga tidurnya orang dalam keadaan duduk, biarpun berjam-jam, tidak batal wudu. Ada orang, Masya Allah, sholatnya itu panjang-panjang, 2 jam, 3 jam. Setiap sholat, tahiyat akhir itu tidur 2 jam. Baru istrinya buka pintu, Assalamualaikum. Masya Allah. Hebat istrinya kagum, wah suamiku jago sholatnya. Padahal Allah Akbar, tahiyat akhir, buka pintu, Assalamualaikum. 2 jam lagi, 1 rakaat 2 jam. Tapi kalau tidurnya waktu keadaan rukuk, batal. Apalagi waktu keadaan sujud. Waktu keadaan berdiri, batal. Yang tidak batal dalam keadaan posisi duduk. Maka benar. Gimana kalau saya tertidur, batal tidak wudu saya? Dilihat dulu dong tidurmu gimana. Sebab sabda Nabi, al-ain wika usah ini apa? Al-ain wika. Al-ain itu pengikat. Pengikat, mohon maaf, lubang belakang. Jadi kalau orang melek itu bisa menahan. Tapi kalau sudah tidur biasanya, afan mohon maaf, itu kebuka. Buang angin pun tidak ada bisa nahan. Karena enggak sadar dia. Sehingga kalau masih melek itu bisa menahan. Ya, jadi dengan posisi duduk tidak membatalkan wudu. Memang ini ada, disebutkan ada 8 pendapat tentang masalah ini. Tidak usah bingung dengan 8 pendapat, ikut saja sudah jelas. Pokoknya menurut madzhab Imam Syafi'i, kalau dalam keadaan duduk tidak batal. Biarpun duduknya miring-miring. Atau nyandar. Biarpun sandarannya kalau dicabut bakal roboh dia. Yang jelas posisi duduk tidak batal wudunya. Subhanallah. Itulah yang dikatakan para ulama. Kalau duduknya telentang, baring, batal wudunya. Berlama pun berjam-jam. Dan kalau memang kita cermati, subhanallah, para ulama itu ngomong itu tidak asal ngomong. Dan itu juga ada waktu itu pada zaman Nabi SAW, ada para sahabat. Ada hujahnya. Setelah ada hujah baru dipikir, apa sih kok sampai seperti itu. Ceritanya waktu itu para sahabat Nabi SAW itu menunggu Nabi, waktu sholat isya itu Nabi terlambat keluar. Sampai mereka tuh ngantuk tuh mendengkur sampai suaranya itu terdengar begitu enaknya tidurnya itu sampai kepalanya itu nyangkut ke tempat kakinya. Jadi sampai begitu suaranya tuh. Dan mereka dalam keadaan tertidur. Sehingga mendengkur sampai dikatakan kepalanya itu sampai ke tempat kakinya berarti kan dalam keadaan posisi duduk. Berarti digambarkan oleh para ulama dia posisi duduk. Ternyata setelah Nabi datang langsung salat. Itu menurut madzhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Bahasanya, tidur asalkan mumakkin mat'akdahu, tidak harus di bumi. Kalau di dalam kitab fikih seperti Fathul Qorib lainnya, alal ardi di bumi. Tidak harus bumi, bumi bukan gaid. Di bumi, biarpun misalnya di bambu. Bambu duduk begini. Duduk ya. Tidak bah, batal. Biarpun di bulan sana, tidak harus di bumi. Ini ada di bumi bukan gait. Itu hanya umumnya orang duduk di mana? Di bumi. Gait itu bukan harus, bukan syarat. Dan memang kalau kita amati, subhanallah, hikmah para ulama. Mohon maaf ini majelis mulia ya. Kalau ada orang lagi duduk itu, kalau lagi mau buang angin itu, kalau tidak merubah posisinya itu bisa bisa heboh itu suara satu. Jadi suaranya lagi harus memindah posisi agar tamunya itu keluar dengan sopan. Kalau sampai di dalam posisi duduk, dia akan kegencet dan marah dia. Ya, suaranya kemana-mana. Ini lihat, kenapa? Tidak bisa keluar, susah. Jadi kalau kita cermati di situ, memang susah, nggak bisa keluar. Coba, semuanya bisa mengalami. Kalau jadi kalau biarpun angin, tapi kalau ternyata posisinya dalam keadaan duduk, keluar susah. Itulah dibahas para ulama. Sudah ada pasrah aja para ulama, mereka nggak main-main waktu mencetuskan hukum itu. Itu yang mewajibkan apa? Wudu. Adapun yang mewajibkan mandi. Cara mandi kemarin sudah jelas ya. Niat aku mandi besar. Karena Allah selesai biur. Yang penting satu niat. Yang kedua meratakan air ke sekujur tuh. Buh, biarpun gak pakai sampo. Sudahlah. Yang penting meratakan dulu. Dan dalam madzhab kita Imam Syafi'i tidak harus berurutan. Mohon maaf ya. Wudhu pun gak harus langsung. Bukan gak harus bermualah itu ya. Bersegera. Tertib iya. Misalnya basuh wudhu muka dulu. Tatonya habis airnya. Pergi ke sumber sana, dapat untuk tangan tok, aduh habis. Pergi ke Majalengka, dapat kepalanya tok, itu sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, itu sah dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Termasuk dalam mandi besar pun demikian. Mungkin sekali orang seperti itu. Dengan mandi kepalanya tok, tak tahunya habis kepalanya belum beres, berhenti. Mungkin sekali ada orang. Ada orang punya merasa malu tinggi dan sebagainya. Mohon maaf, ini biasanya pengantin baru yang takut kelihatan mertua dan sebagainya. Kalau di rambutnya basah, wah ini nyicil dulu malam-malam bagi kepalanya tok terus keringin. Nanti dilanjutkan lagi, mungkin. Jadi menunjukkan bahwasanya ini pokoknya tidak harus sih semuanya. Wah, tidak wajib. Sunnah. Kepala dulu, baru nanti badan dulu, atau apa? Yang penting nanti sekejur tubuh, biarpun dicicil. Tapi sunnahnya segera langsung. Jelas, itu cara mandi sudah jelas kemarin. Lalu apa yang menjadikan orang wajib mandi? Disebutkan di sini. Mungkin tayamum agak panjang, Buya bahas, Buya sisipkan pada pertemuan yang akan datang. Yang menjadikan orang wajib mandi adalah yang pertama, bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama yang maknanya memasukkan kemaluan laki-laki ke lubang. Nah ini, harus diluaskan ke lubang. Lubang depan, lubang belakang. Dengan cara halal atau haram. Zina sama. Lubang belakang, manusia dan binatang. Ini. Pokoknya memasukkan ke lubang. Na'udzubillah. Menggauli binatang. Atau seorang perempuan digauli oleh kera misalnya, wajib mandi. Binatang. Anggap saja ini, tidak ada itu semuanya, itu hanya gambaran dalam fikih saja. Jadi memasukkan suatu ke lubang tersebut, mewajibkan mandi, biarpun tanpa keluar mani. Adapun catatannya adalah, mohon maaf, jika seorang laki-laki sudah memasukkan kepala kemaluannya ke lubang, maka wajib mandi. Catatannya harus kepala kemaluannya sudah tenggelam di situ. Kalau belum, tidak. Dan yang mewajibkan mandi seorang perempuan adalah di saat sudah kemasukan lubang tadi. Kemasukan kepala paluan tadi. Intinya adalah, biarpun tanpa keluar mani, ada pemahaman sebagian orang, kalau dia tidak puas, tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Karena lemahnya pemahaman, mungkin orang awam tidak ngerti, dipikir, yang menjadikan dia harus mandi adalah kalau keluar mani. Tidak, akan tapi bersenggama, tidak bersenggama adalah menjadikan orang wajib mandi, biarpun tidak keluar mani. Yang kedua adalah keluar mani biarpun tanpa bersenggama. Keluar mani biarpun tanpa bersenggama. Mimpi basah mungkin, atau dengan cara yang halal atau haram. Halal menggauli istrinya keluar mani, atau bermesraan dengan istrinya lalu keluar mani, menjadikan dia wajib mandi. Pokoknya keluar mani sudah lah, enggak usah banyak macam. Caranya tuh terserah apa saja, pokoknya keluar mani wajib mandi. Biarpun tanpa senggama, selesai. Dan harus tahu apa itu mani. Mani itu ada ciri-cirinya. Bukan setiap cairan putih itu adalah mani, bukan. Mani itu enggak ada hubungannya dengan warna. Putih, kuning, hijau enggak penting. Yang penting mani ada cirinya. Keluar dia adalah dengan tadaffuq, dengan hentakan. Semua orang tahu ini dan tidak usah banyak dijelaskan karena semua orang yang belum punya pengalaman tidak akan faham makna ini. Tadaffuq, yang kedua ada kelezatan. Ini kelezatan yang khusus. Bukan seperti lezatnya orang menahan kencing berjam-jam lalu dapat toilet lalu senang, bukan begitu, akan tapi ada kelezatan yang khusus. Jadi di saat dia puas keluar mani ada kepuasan yang khusus, kelezatan yang khusus. Dan ini pun juga tidak bisa diceritakan kepada orang kecuali orang tersebut juga punya pengalaman yang sama, pernah keluar mani. Kalau tidak hanya hayal saja, karena ini adalah masalah dzaukiyat, masalah rasa. Rasa tidak boleh diceritakan, tidak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman yang serupa. Jangankan urusan kelezatan, dalam urusan keluar mani yang namanya manis saja enggak bisa kita cerita kecuali kepada orang yang sudah pernah merasakannya. Misalnya orang belum pernah merasakan durian. Durian itu manis. Kayak apa sih? Dia ngomong kayak gula, bukan. Kayak permen, bukan. Kayak apa sih? Ini dikasih pepaya. Kayak pepaya, bukan. Kayak apa sih? Bingung. Bukan kayak pepaya. Kayak manggis, bukan. Bingung. Karena apa? Ini rasa. Baru mulutnya kasih mulut durian, blep, durian, selesai. Sama urusan keluar mani, lezatnya keluar mani. Jangan banyak dibahas, karena orang kalau tidak pernah keluar mani, tidak akan paham kalau kita ceritai tentang kelezatannya keluar mani. Baik. Jadi yang kedua adalah keluar mani biarpun tanpa senggama. Yang keempat adalah melahirkan. Yang ketiga adalah melahirkan. Kalau direntet itu kenapa melahirkan wajib mandi? Ya tidak, sebetulnya melahirkan itu ya kayak ngeluarkan mani kan. Karena mani yang jadi bocah. Mani yang jadi bayi. Makanya wajib mandi. Melahirkan wajib mandi. Melahirkan wajib mandi. Kemudian setelah itu yang keempat adalah selesai dari haid. Yang kelima adalah selesai dari nifas. Hafal ya. Yang pertama bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang kedua adalah keluar mani biarpun tanpa senggama. Yang ketiga adalah melahirkan. Yang keempat adalah haid. Yang kelima adalah nifas. Biasanya ditambah mati. Akan tapi mati kan tidak wajib atas diri kita sendiri. Yang wajib orang yang hidup kan. Sengaja Buya keluarkan dari sini. Orang mati wajib mandi, tapi tidak wajib mandi sendiri. Tapi yang wajib adalah orang lain. Biar mudah dihafal lima saja. Dan kemudian, ada saat-saat orang yang haram mandi besar. Haram mandi besar. Mandi besar itu mandi dengan niat, yaitu di saat dalam keadaan haid yang darah masih mengalir. Jadi dalam keadaan haid, kok ibu tiba-tiba mandi besar, saya niat mandi besar haram karena Anda main-main ibadah. Tapi kalau keramas tetap boleh. Sama di saat seorang wanita itu nifas, maka mandi besar karena melahirkan haram. Ini kebanyakan kesalahpahaman. Habis melahirkan seorang ibu disuruh mandi besar. Memang melahirkan wajib mandi besar. Akan tapi melahirkan wajib mandi besar, tapi kalau memang tidak ada nifas setelah itu. Tapi kalau masih kesusul nifas habis apa? Habis melahirkan kok kesusul darah nifas, maka haram mandi besar sampai berhenti nifas. Hukum haid dan nifas punya fikih praktis haid nifas. Perlu juga dihadirkan nanti insyaAllah. Jadi kalau memang melahirkan disusul dengan nifas, haram mandi besar. Ini ada sebagian orang karena apa? Membaca kitab Safinatun Najah, wajib mandi besar karena melahirkan. Dipaksa mandi bu, habis melahirkan. Kalau tidak mandi dosa. Sementara dia kena nifas. Haram. Kenapa? Main-main ibadah. Sebab apa? Dalam keadaan nifas, hadas. Tidak bisa diangkat. Lah kok dia niat ngangkat hadas. Tapi kalau keramas boleh enggak? Boleh, biar wangi. Nanti tamunya sumpek nanti. Lihat orang bau walang sangit, kan enggak enak. Jadi seorang ibu tetap saja mandi keramas yang bersih, wangi. Cuman yang buat enggak boleh apa? Mandi besar. Jelas ya? Ini jangan salah paham. Tetap habis melahirkan mandi bersih-bersih. Ini juga jangan bablasan sampai mandi pun enggak boleh. Kan kacau nanti. Gara-gara salah paham, mandi besar yang enggak boleh mandi besar itu istilah khusus, yaitu mandi dengan niat ibadah. Adapun niatnya enggak usah bingung-bingung, aku niat mandi besar karena Allah biur sudah selesai. Dan bagi orang yang punya hadas banyak, hadasnya banyak, mandinya juga tetap satu. Hadasnya banyak, mandinya satu. Tidak usah dua. Hadas banyak yang serupa, misalnya ada orang digauli oleh suaminya. Belum sempat mandi, digauli lagi. Misalnya. Atau ada orang hamil tua, digauli oleh suaminya. Berarti digauli oleh suaminya, wajib mandi. Tak tahunya perempuan tersebut juga keluar mani, wajib mandi. Belum sempat mandi, melahirkan. Belum sempat melahirkan, kena nifas. Nyambung nanti dalam kaidahnya masuk haid. Waduh ini, lima hadas besar dimiliki oleh perempuan tersebut. Gimana nih nanti? Mandinya cukup sekali, tidak usah lima kali mandi. Yes, ya? Baik, ini saja insyaAllah. Ini masalah hal-hal yang mewajibkan mandi dan harus tahu. Yang mewajibkan mandi. Dan insyaAllah dalam waktu dekat kita akan membahas tentang puasa praktis sendiri. Jadi sepanjang bulan Ramadan kita akan sisipkan puasa praktis. Karena nanti lagi bulan puasa. Dan tidak ada libur dalam pengajian. Ramadan tidak libur, tapi Ramadan harus menambah. Ada pengajian sore setiap hari insyaAllah. Baik, ini saja. Kemudian tayamum agak panjang, kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jelas ya, yang mewajib, yang menjadikan orang wajib mandi ada lima. Keluar mani, nah ini ada. Keluar mani apa, bersenggama tanpa keluar mani biarpun tanpa senggama. Kemudian melahirkan, haid dan nifas, lima. Harus hafal nih, kalau tidak hafal bermasalah. Baik. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Bersyukur kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian tafsir Al-Quran yang telah beliau jelaskan. Semoga bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin semuanya, para pendengar dan juga para pemirsa Al-Baja TV dimanapun anda berada, untuk saatnya kita masuki bagian tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya. Kami persilahkan, dan kami juga memberikan kesempatan bagi para pendengar atau para pemirsa di rumah, bagi anda yang ingin bertanya silahkan anda bisa memberikan pertanyaan anda di layanan Facebook kami di alamat www.facebook.com/buyayahya.albaja atau melalui layanan telepon di nomor 0231 830 8929. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada jamaah, bapak-bapak dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya. Waktu itu saya pernah ikut kajian dalam kitab Al-Madhibul Arba'ah, bahwasanya kalau misalkan ada dua orang, yang satu bermadhab Imam Maliki, yang satu bermadhab Imam Syafi'i. Kalau misalkan kan wudunya dari madhab Imam Maliki itu harus diusap, sedangkan dalam madhab Imam Syafi'i cukup air saja yang mengalir gitu. Dan ketika sesudah beres wudunya, terus mereka melakukan sholat, apakah yang madhab Imam Syafi'i bisa berjamaah pada madhab Imam Maliki atau tidak itu? Karena kalau tidak, ya kalau misalkan saya tidak salah pemahaman, itu tidak boleh Buya gitu. Terus satu lagi, ada kisah, ada dua buah ember, kemudian ada dua orang juga yang akan wudu. Tiba-tiba ketika dua orang itu akan wudu, terlihat kucing yang telah melewati ember tersebut, dan salah satu embernya itu seperti terkena kucing, tetapi tidak terlihat ketika kucing menyentuh air di ember itu gitu. Kemudian salah satu dari itu tuh menyangka bahwa kucing itu telah menyentuh air dalam salah satu ember. Nah, kemudian tetapi yang satu lagi karena tidak melihat kucing yang menyentuh ember, sehingga dipakailah untuk wudu. Jadi yang satu tersentuh diibaratkannya, yang satu tidak, tapi dua-duanya dipakai oleh dua orang tersebut gitu. Dan kemudian mereka pun sholat, apakah boleh berjamaah atau harus sholat masing-masing? Mungkin itu saja. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, suatu ketika saya melihat seseorang wudu ya di air keran. Di bawah air kerannya tuh ada ember. Jadi dia wudu tuh di kucuran air keran tapi turun ke ember gitu ya. Dari cuci ya mencuci muka, mencuci tangan sampai mengusap sebagian kepala udah selesai, kemudian mau mencuci kakinya tuh dari air yang di ember itu tuh digayungin tuh. Mencuci tangan untuk apa? Mencuci kakinya. Masih kan itu masih bagian air ya apa? Masih bagian anggota wudu ya. Itu baik. Pertanyaannya itu maksudnya baik. Itu airnya dianggap mustakmal enggak? Baik. Ya. Itu aja. Itu mohon penjelasan tentang air mustakmal. Terima kasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah jika ada orang berwudu, jika ada orang madhab Imam Syafi'i bermakmum kepada orang bermadhab Imam Malik, atau kita madhab Imam Syafi'i bermakmum dengan orang madhabnya Abu Hanifah, ada perbedaan di dalam cara berwudu. Misalnya kita melihat orang bermadhab Abu Malik atau Abu Hanifah, habis wudu mengecup kening istrinya, menurut madhab Imam Syafi'i kan batal. Berarti menurut keyakinan dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Saya buat contoh yang ekstrim saja, bukan masalah wudu tadi ini. Lebih ekstrim lagi ini contohnya, lebih jelas lagi. Kita melihat orang bermadhab Imam Abu Hanifah, habis dia itu melakukan wudu, tatanya bonceng istrinya berjalan mau ke masjid, atau mengecup kening istrinya di masjid, mau ke masjid, apakah kita boleh bermakmum dengan mereka itu? Termasuk tadi dicontohkan bahasanya, di dalam madhab Imam Malik, cara berwudu itu ada namanya adl, tadlik, dalku. Jadi wudu dalam madhab Imam Malik tidak sah kecuali harus dipijit, digosok begitu. Kalau madhab Imam Syafi'i banyak gini, beres. Airnya, malas. Makanya dalam madhab kita sunnah untuk digosok. Biar semakin yakin ya kalau air itu nyampe kepada kulit kita. Di dalam madhab Imam Malik, hal itu adalah wajib, harus ada digosok. Termasuk mandi besar digosok. Kalau tidak, tidak sah. Bagaimana kita bermakmum dengan orang yang atau madhab Malik ikuti madhab Syafi'i? Sebab menurut madhab Malik, madhab Syafi'i begitu enggak sah. Anda maliki ikut madhab Syafi'i, wudunya cuma begini, tok, pemalas ya, enggak melawan ke sunnah. Ya. Bagaimana madhab ini, ketahuilah. Atau lebih ekstrim lagi, misalnya selama ini, dalam sholat sekalipun, bukan urusan wudu, wudu jauh. Wudu itu jauh dari sholat. Sebab tidak semua orang wudu, lalu sholat. Langsung saja, ada orang melakukan sholat, kemudian dia tidak baca Bismillahirrahmanirrahim dengan yakin. Anda tahu kalau dia tidak pakai Bismillah. Sementara di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, membaca Bismillah hukumnya wajib. Yang tidak baca Bismillah tidak sah Fatihahnya, dan yang tidak sah Fatihahnya maka tidak sah sholatnya. Bagaimana dengan ini semuanya? Dan dalam kenyataan kita sering ketemu orang aneh hidup di lingkungan madhab Imam Syafi'i, tak taunya tidak pakai Bismillah. Ustaz di kampung biasa dulu pakai Bismillah, tak taunya dapat umroh gratis, Bismillahnya ketinggalan di Mekah. Ini kan problem biasanya orang akhir zaman ini. Ini bagaimana tiba-tiba pulang tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kalau masalah pengesahan di dalam urusan sholat, memang di dalam kitab seperti kitab Safinatun Najah dan sebagainya, bahwasanya kalau kita bermakmum dengan orang yang tidak sah sholatnya menurut kita, maka sholat kita tidak sah. Itu kan pendapat yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i. Dalam istilah fikihnya, al-ibrah bi'tiqadil ma'mum la bi'tiqadil imam. Al-ibrah bi'tiqadil ma'mum. Anda sebagai seorang makmum, kalau Anda punya keyakinan sholat imammu tidak sah, maka kamu tidak boleh mengikutinya. Misalnya ada tanda-tanda sesuatu yang menjadikan sholatnya batal. Misalnya tadi, dia menyentuh istrinya, atau tidak membaca Bismillah. Kecuali kita bermakmum dengan orang yang bermadhab Imam Malik, kita tidak tahu wudunya kayak apa. Atau madhab Imam Abu Hanifah, Enggak tahu ada yang membatalkan, nyantai, enggak ada masalah. Tapi kita melihat sesuatu yang betul-betul menurut mata kita adalah batal wudunya. Atau melakukan satu amalan dalam sholat, menjadikan batal sholatnya, seperti tidak bismillah. Bagaimana kita? Dalam mata yang pertama adalah, kita tidak boleh ngikut mereka, sebab kita tidak sah kalau ngikut mereka. Ini pendapat yang dikukuhkan. Akan tapi pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i adalah ibrah bi'tiqadil imam la bi'tiqadil ma'mum. Kalau seandainya imam itu sah menurut dia, maka kita boleh mengikutinya. Ini adalah cara bijak kita di saat kita menghadapi orang yang tidak bijak. Ada orang di Indonesia menjadi imam enggak pakai bismillah, pasti dia enggak bijak. Mazhab Syafi'i di Indonesia, kenapa enggak pakai bismillah? Apa sih repotnya baca bismillahirrahmanirrahim? Kalau ada mazhab lain, Anda kalau tidak mau bismillahirrahmanirrahim, sana ke negeri sana, ke orang sana yang pakai mengimami tidak pakai bismillah. Jangan Anda hanya mempertahankan sebuah madhab, tapi Anda merusak hatinya orang awam. Imam Ahmad itu marah di saat muridnya itu ingin ke Mesir. Lalu ditanya salah satu murid, apa yang kau lakukan di Mesir, wahai muridku? Dia berkata, aku akan rubah orang Mesir untuk bermadhab seperti madhabmu. Imam Malik, Imam Ahmad marah. Salah. Orang awam susah kalau kau mau bawa ngikut. Paling mudah adalah kamu ngikut madhab mereka. Jadi suruh ngikuti madhabnya orang awam. Orang awam udah berubah susah. Mending kamu ngikuti mereka. Lah ini orang Imam Ahmad bijak benar. Lah ini ada orang ngaku mengikut imam-imam begitu. Tak taunya di negeri kita bikin keresahan. Misalnya tiba-tiba gak pakai bismillah. Kemudian tiba-tiba gak pakai kunut. Ini kan buat resah umat. Kalau masalah sahnya sholat, ini masalah gampang. Kalau masalah mengabsahkan sholat mudah. Akan tapi hendaknya kita itu bijak. Sama kalau tiba-tiba saya disuruh imam di India sana. Karena orang India tidak mau pakai kunut. Mungkin saya harus mengundurkan diri. Enggak usah jadi imam, enggak apa-apa. Mending saya di belakang, nanti saya akan kunut sendiri. Di saat imam iktidal, saya kunut sendiri. Enggak mengganggu orang India. Karena orang dia enggak mau kunut. Enggak usah. Kalau bahasa Jawa, orang PTN aku. Enggak gatelan kalau saya enggak jadi imam. Begitu loh. Jangan memaksakan diri jadi imam, tapi Anda berbeda dengan umat. Ini pendidikan ulama. Dan kalau saya betul-betul dibawa ke India sana suruh jadi imam, umam subuh, saya tidak akan mau. Kenapa? Karena orang India semuanya tidak pakai kunut. Dan saya pakai kunut. Akan tapi saya akan baca kunut dengan diri saya sendiri. Tetap mendapatkan kesunahan. Cuman kadang orang ini memaksakan diri untuk punya pendapat soal dia yang paling benar, yang lain adalah lubid'ah. Ini kan penyakit masyarakat ini. Sehingga muncul di Indonesia orang aneh-aneh. Tiba-tiba jadi imam, tidak pakai kunut. Tidak ngerti kalau masyarakatnya adalah mazhab Syafi'i. Dan dari masa ke masa negeri kita mazhab Syafi'i, tiba-tiba tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, ini problem. Tidak memfatwakan bahasanya itu perempuan tidak batal. Ini jangan aneh-aneh. Kalau masalah pendapat orang juga tahu, saya juga banyak ulama tahu kalau mazhab Imam Malik tidak batalkan. Cuman kenapa ini aneh-aneh? Tidak usah aneh-aneh lah. Fikih bukan untuk pamer kepandaian, akan tapi fikih itu untuk diamalkan. Selagi masyarakat mazhab Syafi'i, fatwalah mazhab Imam Syafi'i. Jangan bikin gara-gara. Ternyata perlu kebijakan. Nah, tak tahunya kalau Anda ketemu orang yang tidak bijak begitu, tiba-tiba menjadi imam di negeri, di kampung Anda, tidak tiba-tiba tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, maka ketahuilah, menjadilah kamu makmum yang bijak. Makmum yang bijak bagaimana? Jangan Anda langsung menolak dan sebagainya. Mungkin dia orang tidak ngerti, karena dia orang awam yang gara-gara haji umrah langsung ikut-ikutan itu. Dia tidak ngerti itu, hanya kelihatan bagus langsung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikut lagu-lagunya juga. Nah, ini ikut-ikutan dia. Dia tidak ngerti hukum. Dia ikut. Berarti karena dia imam yang tidak bijak, maka kamulah yang bijak. Ikut pendapat yang kedua. Al-ibtirah bi'tiqadil imam. Asalkan bagi dia adalah sah, maka kita makmum boleh ikut. Jadi boleh ya. Itu pendapat yang kedua. Yaitu aja agar kita tidak kaku itu. Dan kami himbau kepada semuanya. Menghargai masyarakat itu penting. Mungkin ada seorang juru dakwah. Kita juga kenal guru yang mazhab Abu Hanifah datang ke negeri ini. Tapi dia subhanallah menjaga, karena dia ngerti dalam tata krama bermadhab. Yang menjadi masalah itu ada orang yang sok enggak mau bermadhab ini. Seolah-olah pendapatnya yang paling pinter, padahal dia punya madhab sendiri selain madhab 4 itu. Madhabnya madhab baru dia, ingkar madhab tapi dia punya madhab baru. Enggak mau, enggak boleh, pokoknya enggak begini, enggak sah. Jadi seolah kalau ada orang kunut itu melakukan astagfirullahaladzim, kunut. Kiki. Madhab Imam Syafi'i semua berkunut. Ini adalah problem-problem umat ini. Nah ini kalau kita menemukan orang tidak bijak, kita pun akan bijak. Tidak apa-apa Anda bermakmum dengan orang bermadhab Imam Malik, Abu Hanifah, ya, yang sudah menyentuh istrinya, ikut pendapat yang kedua, wasana ibrah bi'tiqadil imam ila bi'tiqadil makmum, asalkan menurut dia adalah sah, kita boleh. Termasuk kita masuk kampung, ketemu imam yang gara-gara dia mewakafkan tanah, dia pengen jadi kiai rupanya. Bacanya enggak karuan-karuan. Pernah kita masuk satu daerah. Kenapa kok yang jadi khotib kok dia saja, yang jadi imam dia saja? Karena dia bangun masjid pengen jadi kiai rupanya. Jadi yang lain enggak boleh jadi imam. Bacanya belepotan. Qur'annya enggak karuan. Waduh, gimana ini? Ya memang bisanya begitu. Aslinya kita sebagai orang yang bacaannya lebih fasih tidak boleh bermakmum dengan orang yang makhrajnya enggak benar. Itu kan pendapat yang dikukuhkan, tapi pendapat yang kedua sudahlah. Kalau memang dia bisanya begitu, kita boleh ikut di belakangnya. Ini adalah yang harus kami himbau, bahwasanya hendaknya Anda itu bijak. Kalau Anda mungkin Anda sebagai seorang yang mungkin Anda akan keliling dunia dalam dakwah atau dalam usaha bisnis dan sebagainya. Mungkin Anda pergi ke India sana. Madhabnya beda, Anda jangan maksakan dengan cara ibadah Anda. Anda ikut mereka. Itu adalah cara bijak. Jangan sok dengan ilmu Anda. Jangan bikin gara-gara, bikin resah umat. Baik. Kalau di India tiba-tiba mengatakan menyentuh perempuan tidak batal wudu, tidak usah debat. Karena itu madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala. Cukup Anda ikuti saja, selesai. Tapi kalau di negeri kita, Indonesia, wajar. Membajarkan tentang menyentuh perempuan batalkan wudu, karena di masyarakat kita. Jadi seperti itu fatwanya dari para ulama, bukan saya. Kemudian, apa tadi? Masalah kucing yang menyentuh air. Oh, Masya Allah. Ulama itu menjelaskan gini loh ya. Ini biasanya ada pembahasan sebelumnya. Kucing apa ini? Kucing biarpun minum di air kita tidak akan merusak kok. Yang dibahas para ulama, jika kamu melihat kucing makan bangkai, ini ada judul sebelumnya. Berarti mulutnya kena bangkai. Sebab kucing tidak bisa cuci muka. Selama ini kucing tidak bisa cuci muka. Ini dibahas para ulama, bukan urusan kucing menjilat. Kucing kecebur pun tidak ada masalah. Apalagi kucing menjilat. Ini yang dibahas para ulama, jika kucing itu makan bangkai, berarti mulutnya akan kena najis di situ. Sebab kucing tidak bisa cuci muka, kucing tidak bisa kumur, dan sebagainya. Berarti lidahnya adalah kena najis, mulutnya kena najis. Itulah minat tawafina alaikum, dialah yang disebut Rasulullah sebagai makhluk yang sering berkitar putar-putar di antara kalian. Lalu bagaimana kalau kita melihat kucing itu tadi makan bangkai tikus? Kalau bangkai ikan enggak najis, bangkai tikus. Tiba-tiba menyentuh air kita yang sedikit. Ini para ulama membedakan. Digampangkan, sudahlah kamu jangan suka kena waswas. Pokoknya kalau kucing itu hilang dari pandanganmu sesaat, sudah bebas. Ya, sudah mungkin dia ke sungai, dia itu sudah. Ini mungkin begitu, sudahlah. Jangan dibikin waswas. Kecuali habis megang menggigit bangkai, tak tahunya Pak, nyentuh air wudhumu yang sedikit tadi. Itu baru dikatakan kena najis. Selagi tidak, enggak usah pusing. Apalagi kucing yang enggak ngapa-ngapain, sudah. Wong kelihatan hilang sepintas saja, balik, sudah kita anggap dia sudah cuci muka kok. Enggak usah pusing-pusing. Ini madhab. Ini jangan di orang bikin susah, bikin pusing. Ini, jadi biarpun dia sudah hilang dari pandangan kita, sesaat saja, sudah. Ini insya Allah ke hammam, dia ke toilet, cuci muka dia. Itu saja maksudnya. Mungkin meminum air. Sebab kucing itu cara minumnya tidak bisa dengan banyak. Hanya ya? Dengan lidahnya. Itu pun dimaafkan, saudara. Jangan susah-susah dalam urusannya begitu. Jangan sudah kena was-was. Waduh, kena kucing. Astaghfirullahaladzim. Wow. Begitulah para ulama membahasnya. Kemudian masalah air. Jika ada orang berwudu, kemudian tumpahannya wudu lalu dibak. Ini adalah bukan percikan, tapi guyuran. Jadi ada air musta'mal itu, yang disebut air musta'mal itu bukan air yang tersentuh oleh anggota tubuh kita lalu menjadi musta'mal. Ini kesalahpahaman santri ngantuk, misalnya ada air sedikit, kurang dari 2 kolah, kurang dari 216 liter. Anggap saja ada air 10 liter, ada satu baskom kecil itu. Ini adalah air sedikit. Maka kalau kesentuh tangan kita, tidak akan menjadi air musta'mal. Ini harus difahami. Biarpun kita aduk-aduk dengan tangan kita, dengan kaki kita nyebur, tidak akan menjadi air musta'mal. Jangan seperti santri ngantuan itu ya. Kesentuh saja, oh musta'mal. Saya ingat waktu ketika padasan. Kan ada istilah padasan ya. Jadi rupanya Pak, kan ada tutupnya pakai sandal yang dipotong itu. Karena buru-buru saya tutup dengan tangannya, saya dimarahi. Oh musta'mal itu, kesentuh sama kamu. Waduh, musta'mal dari mana musta'mal? Padasannya saya itu padasan itu apa? Kendi yang buat, kendi yang ada lubangnya itu. Apa namanya? Ya? Coba bahasa lain lah. Kentong. Boye, sudahlah pokoknya ada dulu-dulu zaman dulu itu kan ada tempat wudu, kadang ada bambu panjang gitu dia ini. Nah ini. Ditutup dengan tangan, itu wah mustamal. Atau suatu ketika ada air kesentuh sama tangan mustamal. Ini biasanya santri ngantuk. Siapa yang mengatakan itu mustamal? Tidak akan menjadi mustamal biarpun kita nyebur di dalamnya. Air mustamal adalah dengan memenuhi tiga syarat. Kalau memenuhi tiga syarat, baru air itu disebut sebagai air mustamal. Air mustamal, syarat yang pertama adalah air yang sudah dipakai untuk basuhan wajib. Nah itu dulu. Basuhan wajib adalah basuh muka yang pertama. Basuhan muka yang kedua adalah tidak menjadikan air mustamal. Apalagi bukan wudu, bagaimana menjadi mustamal? Basuhan wajah yang kedua tidak menjadikan air mustamal. Basuhan yang pertama, basuhan wajib. Satu. Kemudian yang kedua adalah air yang sudah terpisah dari anggota yang dibasuh. Berarti yang namanya air mustamal itu loh, yang terpisah ini. Jadi air di bak tadi tidak akan mustamal, biarpun kita sentuh, kita aduk-aduk dengan tangan kita. Tidak usah ragu urusan yang demikian ini. Yakin sudah enggak ada ilmu selain itu, sudah enggak ada lagi pembicaraannya. Jangan salah lagi sudah. Syarat yang ketiga adalah air yang sedikit. Airnya kurang dari 2 kolah. Kalau air di kolam, Anda mandi besar nyebur, naik lagi, airnya tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau air sedikit, mandi besar dan sebagainya, untuk mandi besar, menjadi mustakmal. Kalau sudah memenuhi syarat 3, digunakan untuk membasuh yang wajib, air terpisah dari anggota tubuh yang dibasuh, terpisah. Kalau belum terpisah, belum menjadi mustakmal. Yang ketiga adalah air sedikit. Contoh begini loh ya. Anda punya air sedikit. Satu baskom kecil. Anda mau mandi besar. Tatanya Anda niat, saya niat mandi besar. Anda celupkan jemari, diangkat. Mustamal tidak? Mustamal. Karena Anda sudah niat. Anda niat untuk membasuh yang wajib. Wajib kan tangan dibasuh? Kecil-kecil. Sejujung tak? Berarti ini membasuh yang wajib. Yang kedua airnya terpisah. Yang ketiga airnya sedikit. Memenuhi syarat tidak? Mustamal. Maka ini masalah. Karena apa? Anda waktu nyentuh air tadi niat membasuh wajib karena untuk mandi be. Tapi kalau abah ada habis makan, misalkan nak culik ini, ya enggak ada mandi besar ya enggak dong. Ya harus paham di sini. Ya, orang sering salah paham di sini. Baik, jadi biarpun setelah membasuh muka misalnya, makanya kalau kita punya bak kecil tidak harus pakai bas, tidak harus pakai centong, tidak ada masalah pakai tangan, asalkan waktu membasuh muka di luar baknya. Membasuh tangannya pun, tangan biarpun semestinya habis wajah membasuh tangan, yang penting waktu ini niatnya mengambil air, bukan membasuh di situ, membasuhnya di luar. Ikhtirof namanya, niat ikhtirof. Selesai. Baik, kemudian ya. Jadi air yang ada di bawah itu tidak disebut sebagai air mustakmal. Sebab air mustakmal itu air yang terpisah dari, cuman air ini bisa saja menjadi air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi ada pembahasan fikih ya. Pembahasan fikih itu air dari asli yang suci dan mensucikan menjadi air suci tidak mensucikan. Air suci yang pertama yang tidak bisa digunakan untuk bersuci, air mustakmal. Apakah mustakmal untuk mengangkat najis atau mustakmal untuk mengangkat wudu, untuk mengangkat hadas kecil atau untuk mandi besar tadi? Yang kedua adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Contohnya air ini bisa pakai wudu mula-mula, satu bak kecil air wudu. Rupanya anaknya ibu kan idep banget, susu dituangin, blub blub blub blub. Ah, boleh enggak pakai wudu? Enggak boleh. Atau kopi? Hah? Boleh enggak? Tidak boleh. Asalkan perubahannya itu perubahan yang parah. Perubahan yang parah gimana? Setiap orang tahu dari jauh ini jadi susu, gitu loh. Kalau perubahannya apa ya? Remeng-remeng, tidak. Tapi sekarangnya perubahan yang parah. Ini sesuatu yang sifatnya itu berbeda kelihatan susu. Tapi ada berubah dengan sesuatu yang sifatnya sama. Bentuknya kayak air tersebut. Contohnya apa? air mawar yang sudah tidak ada baunya. Para ulama membahas begitu. Ada orang punya air mawar, ada air yang dicampur dengan mawar, minyak sulingan mawar, tapi selamat lambat laun tidak ada. Atau air kelapa yang tidak manis, air kelapa tawar. Jadi satu gula, satu bak, satu panci air kelapa. Tatonya dituangin sama anak kita ke situ, nggak ada perubahan. Ya Allah, bersih, tidak rasanya, tetap rasa air. Ini adalah bercampur dengan sesuatu yang lainnya, tapi tidak terlihat perubahannya. Termasuk di dalam hal ini adalah yang sering ditanyakan orang, gimana kalau saya punya air wudhu lalu percikannya ke air sedikit tadi? Nah ini itu loh, percikannya ini bukan air musta'mal, bukan bahasan musta'mal di situ ya Ustaz. Air musta'mal tadi ini air suci yang mensucikan bercampur dengan air yang musta'mal. Percikannya tadi kan musta'mal. Nah ini, apakah merusak air tersebut? Dilihat dulu dong, seberapa banyak air yang bercampur dengannya itu. Baik Buya, mohon maaf Buya, kita angkat dulu, ada penelpon yang telah masuk. Kita sapa dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, maksudnya bagaimana? Al-Bajah TV Radio Po. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallam barikali. Baik, dengan Bapak siapa? Dari mana? Bapak Edi di Cirebon. Bapak Edi dari Cirebon. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sedekah Buya. Apa? Apa? Masalah sodako. Sodako Bu ya. Saya dengar sodako orang yang punya hutang itu sia-sia. Sodako pada? Sodakonya orang punya hutang. Baik. Itu sia-sia. Percuma. Nah, itu hutangnya bagaimana Bu ya? Baik, baik. Soalnya dalam dunia bisnis kan yang namanya utang piutang itu pasti ada. Baik, baik. Nah, tidak lepas dari utang piutang. Kan utangnya besar, setahunnya cuma sedikit. Baik. Apa enggak boleh itu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Edi dari Cirebon. Baik. Jadi air yang kena percikan air wudhu tadi, itu bukan disebut sebagai air musta'mal. Tapi air suci mensucikan bercampur dengan air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Seperti bercampur dengan air teh, seperti bercampur dengan mawar yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya. Nah sekarang, apakah air wudhu ini yang mula-mula suci mensucikan kena percikan wudhu ini boleh tidak dipakai wudhu? Sekarang dikira-kira percikannya yang tumpah ke sini ini, kira-kira kalau kita jadikan sesuatu yang warnanya beda berubah atau tidak? Misalnya kita kira percikannya berapa sih yang masuk? Anggap saja satu gelas, percikannya masuk satu gelas itu kalau diganti dengan jus jeruk, ada maaf sir, anggap saja ini jus jeruk. Kalau jus jeruk dimasukkan ke situ berubah tidak? Kalau berubah berarti air ini tidak boleh dipakai. Jadi harus membuat kira-kira. Tapi kalau percikan sedikit-sedikit tidak akan merubah, ya kan? Karena percikannya sedikit, jadi percikan misalnya gini, percikan tidak akan berubah karena apa? Sedikit sekali. Cuma yang ditanyakan adalah baknya taruh di bawah. Jadi semuanya mustakmalnya ke bawah. Kira-kira banyak enggak yang mustakmal yang bercampur dengan air suci mensucikan? Kan air keran mengalir tidak mustakmal sesaat. Di saat-saat mustakmal. Ada kan begitu? Mustakmal dan tidak mustakmal. Yang tidak mustakmal yang mana? Yang keluar keran langsung ke bak. Adapun yang mustakmal mana? Yang kita basuhkan wajah langsung terpisahkan. Lah, kalau yang ini, yang jenis ini berarti campurannya tentu banyak karena baknya langsung ditadah di bawah. Berarti campurannya itu kalau seandainya dijadikan jus, dicampur bakal berubah. Makanya tidak boleh dipakai untuk menyempurnakan kakinya di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Bagi yang tahu. Tak taunya yang enggak tahu enggak ada masalah, jangan pusing. Misalnya apa? Ada orang wudunya di toilet pom bensin. Kan ada baknya di bawahnya biasanya. Dari wuduknya dia, wuduk dia ini tanggungnya airnya langsung ke bak. Ya kan? Airnya langsung ke bak. Karena airnya ke bak, berarti mestinya wuduknya langsung ke bak, kakinya ke bak semuanya. Dia orang nakal ya. Dia keluar sudah, Anda tidak tahu. Anda istinja dengan air itu, wuduk dengan air itu, sah atau tidak? Ya sah saja kan Anda tahu. Dan Anda usah tanya, Pak gimana wudukmu tadi? Gak usah tanya, ini orang usil nih. Selagi kelihatannya air di bak, selesai sudah. Jangan pusing, jangan orang jadi sok hati-hati tapi malah tidak benar itu. Ya sudah. Oh, tadi bak. Enggak usah gerak-gerak. Jadi enggak usah mencari tanda-tanda yang enggak. Yang enggak-enggak. Begitulah mudahnya beribadah, jangan suka kena was-was. Jadi begitu ya. Jadi kalau memang wudunya Anda sendiri yang melihat Anda tumpahkan ke bak tersebut, berarti campurannya tentu sangat banyak, bukan percikan tapi tumpahan dari air yang sudah Anda gunakan basuh wajah dan tangan akan datang ke ada enggak ini. Jadi kalau dijadikan itu seandainya dikira-kira. Jadi istilah takdir itu mengira-ngira. Cuma ngira-ngira ini kan tidak wajib. Orang sakit, orang ngira-ngira. Contoh. Punya air. Kenapa kok harus kamu kira-kira? Karena air saya cuma itu saja, Bu ya. Terus. Ini mengambil air misalnya 10 liter. Lalu, ngambil air yang sekiranya percikannya masuk itu adalah 1 gelas. Ya kan? Jadi kita lalu mengambil air baru lagi yang suci mensucikan. 1 gelas kita tuangkan di situ. Kalau dituangkan di air yang sama-sama 10 liter tadi enggak berubah, berarti air ini sudah bisa dipakai, masih bisa dipakai wudu. Cuman ini kan usil, kok repot banget. Pakai aja langsung wudu, enggak usah pakai kira-kira sudah. Ini ada air baru. Ini hanya perkataan para ulama, ini adalah seandainya dan tidak wajib kita untuk ngira-ngira. Cuman kira-kira percikannya sedikit sudah, jangan dipikirin, selesai. Tapi kalau tadi ditumpahkan itu lain cerita. Wallahu a'lam bissawab. Ada pun pertanyaan selanjutnya. Orang punya utang. Utang itu ada dua macam. Utang yang jatuh tempo dan harus dibayar. Maka ini harus didahulukan daripada bersedekah. Kalau Anda bersedekah sementara Anda punya utang jatuh tempo yang harus dibayar, maka Anda bukan beribadah, tapi Anda bermaksiat. Lain utang bisnis. Utang bisnis kan memang dibuat seperti itu. Atau utang yang temponya setahun depan, maka kita boleh sedekah hari ini. Kalau utang belum jatuh tempo, boleh Anda bersedekah. Yang bermasalah adalah utang jatuh tempo. Kalau Anda sedekah, itu hawa nafsu, bukan karena Allah. Kenapa? Kenapa Anda melakukan itu semuanya? Lu katanya Ustaz, kalau kita bersedekah, nanti langsung ditolong oleh Allah, bukan ditolong, dipentung nanti kamu. Kalaupun ada pertolongan, itu menjerumuskan, itu setan. Karena Anda punya utang jatuh tempo. Karena apa? Anda akan melukai hati orang yang Anda pinjami duit. Contoh, saya pinjam duit kepada Anda 5 juta. Hari ini seharusnya saya bayar. Dan Anda sebenarnya nunggu-nunggu. Ya Allah, kapan Bu Yaya bayar utang saya 5 juta ini? Pas ini tanggal berapa ini? Tanggal 30 ya? Atau tanggal berapa? Tanggal 5? Tanggal 4? Ya sudah ini. Pas insya Allah hari ini. Bu Yaya ini kan terlalu tepat waktu nih biasanya bayar utang nih. Tahu-tahunya apa? Saya tidak bayar utang. Dengan informasi, saya insya Allah sekarang memulai membantu sedekah fakir miskin 5 juta. Ngedumel orang ini. Utang belum dibayar. Sedekah nih. Ya kan? Bikin orang marah. Jadi yang haram, yang enggak mendapatkan pahala adalah utang, punya orang yang punya utang jatuh tempo. Jangan peduli dengan seruan sebagian ustaz misalnya, sedekahlah nanti insya Allah akan diganti oleh Allah. Utang jatuh tempo. Mestinya anjurannya adalah, bayarlah utangmu, nanti Allah akan lipat gandakan pahalamu. Karena membayar utang lebih wajib daripada sedekah. Ini adalah salah pengarahan. Ini keblinger. Haram kalau Anda punya utang yang sudah jatuh tempo, orangnya sudah nunggu-nunggu. Kalaupun Anda harus sedekah, Anda minta izin misalnya, Pak, utangku seharusnya aku bayar hari ini. Cuman kamu kan orang kaya. Di sana ada orang lebih butuh, saya mau sedekah kepada fakir miskin. Izinkan ya. Oh iya, enggak apa-apa, saya kasih tempo bulan depan. Boleh. Harus minta izin. Makanya sedekah tidak boleh dengan hawa nafsu. Kalau Anda punya utang jatuh tempo lalu sedekah, maksiat. Maksiat tidak ada dapat pahala. Karena apa? Anda zalim kepada orang yang telah meminjami uang kepada Anda. Sudah jatuh tempo, tidak Anda bayar, malah sedekah, sakit hati nanti. Kalaupun tidak sakit hati, Anda zalim, sewenang-wenang. Na'udzubillah. Biasanya yang dipinggirkan itu bukan karena Allah. Sebab makanya ada, dalam ibadah itu ada skala prioritas. Mana yang harus saya dahulukan? Bayar zakat, bayar utang, bayar zakat pahalanya lebih gede daripada sedekah. Cuman pengakuan orang kaya, bahwasanya sedekah sunnah lebih mudah daripada ngitung zakat. Kalau ngitung zakat itu setannya yang gandolin. Berat ngitung zakat ini. Tapi kalau sedekah sunnah membantu, berol. Tapi giliran diajak ngitung zakat, kenapa? Setan senang dengan demikian itu. Sehingga sedekahnya tidak diterima. Maka kami himbau kepada semuanya untuk peduli dengan urusan zakat terlebih dahulu. Hitung zakatmu, bayar utangmu yang sudah jatuh tempo, kecuali utang yang belum jatuh tempo. Utang bisnis itu adalah sudah wajar. Dan mereka tahu, utang bisnis adalah bisa temponya ditunda. Contohnya nanti, saya utang sekarang, minggu depan saya bayar. Biasa perputaran bisnis. Bukan masuk itu. Tapi uang yang jatuh tempo. Utang jatuh tempo, sudah seharusnya membayar. Toko kita bersedekah, itu tidak diterima. Dan itu maksiat. Wallahu a'lam bissawab. Sudah waktunya insyaAllah. Jangan lupa majlis esok pagi, Ahad pagi, hadiri majlis dan ajak yang lainnya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan jangan lupa program-program dakwah yang harus terus kita tingkatkan. Mulai dari penyempurnaan dak pemukiman anak-anak santri, karena tahun ini ada kabar yang sudah daftar sudah melampaui batas. Dan sebetulnya kami, kalau seandainya, namanya berandai-andai, semoga menjadi kenyataan. Kok besok ini ada orang membangun tuh sampai singkat dalam sebulan dua bulan beres berapa lokal, kok cukup santri akan kita terima semuanya. Sebab kita menolak santri adalah karena ada sangkut pautnya dengan pemukiman yang kurang. Kita tidak ingin zalim kepada orang yang sudah ada, anak yang sudah ada, lalu kita padati dengan anak-anak yang baru, nanti zalim kita. Makanya mohon maaf kalau ternyata ada sebagian para calon-calon wali santri, kalau ternyata anaknya belum bisa diterima, ini ada sangkut pautnya dengan pelayanan. Kita belum bisa melayani secara maksimal karena ada hubungannya dengan pemukiman. Maka kami menghimbau, kami selalu mengharap, semoga ada Allah mengirim hamba-hamba yang bisa menyelesaikan urusan pembangunan ini. Ini tinggal dinaikkan ini, satu dak, dak dua, dak ketiga, dan keempat. Dan bisa saja seperti yang lainnya bisa membangun satu pondok pesantren di sana, satu lokasi, lokasi banyak. Maka mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan ini. Adapun ngedak ini kita ingin secepatnya, ngedak kita bahasanya nyicil aja dikit-dikit. Kalau langsung bangunannya berapa bu ya? Oh, 7 miliar, mabuk dulu nanti. Tapi kita ngedak 500 juta, kita perlu ngedak 500 juta. Ngedak dulu, nanti pintunya kita promosikan lagi, pintu berapa ratus itu nanti ada berapa puluh juta, satu-satu. Dengan begitu mudah lah insya Allah. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan itu semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua yang berjuang adalah ikhlas. Mari kita doa bersama. Dan jangan lupa juga, barang rongsok masih terus ditunggu. Ingat tujuannya adalah ngikat antara kami dengan Anda. Apapun yang Anda miliki dari barang rongsok, sambungkan. Telepon. Anda bisa menelpon kepada tim. Jadi untuk rongsok adalah barang bekas Mbak Doni 085-320-329-720. 085-320-329-720. Ini adalah pejuang kita yang bisa nerima telepon. Dan insya Allah dalam 2 hari, 3 hari harus diambil. Kalau ternyata 2 hari tidak diambil, 3 hari tidak diambil, Anda lapor kepada kami, nanti timnya akan saya rotan semuanya nanti ya. Saya tidak boleh orang tidak disiplin. Karena tim ini dalam berdakwah tidak boleh tidak disiplin. Jadi kalau 2 hari, 3 hari, kalau tidak, Anda kirim surat khusus kepada kami. Buya, saya sudah telepon SMS berhari-hari kok tidak dijemput. Lapor kepada kami. Sebab kami ingin anak-anak semua yang berjuang juga serius. Kita bukan semata-mata untuk mengumpulkan rezeki Anda ke sini, tidak. Tapi menyambung hati ini. Berarti kalau tidak dijemput, tidak sambung-sambung. Jadi tolong ya, 085-320-329-720 atas nama Pak Doni. Baik. Kemudian lakukan apa yang Anda bisa lakukan untuk berjuang di pondok pesantren ini. Dengan tenaga Anda, dengan pikiran Anda, dengan keahlian Anda. Ingin bergabung dalam kemuliaan ini. Karena bersama besarnya lembaga ini Anda punya saham di sini. Sampai hari kiamat pun Anda akan dapat. Dengan catatan harus ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang berjuang di sini kalau tidak ikhlas, biarpun ini program ini besar, tidak akan mendapatkan pahala. Maka ketulusan, dan jangan meremehkan kemampuan yang Allah berikan kepada Anda. Sekecil apapun Anda punya kemampuan, hendaknya Anda dengan sukarela, karena dengan itu barangkali kita ditarik nanti bisa bersama rombongan kemuliaan ini. Ini semoga Allah berikan kepada kita segala kebaikan, mudahkan untuk berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, ansurna wa la tahdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah. Muliakan kami dengan pemahaman yang benar ya Allah. Dengan keinsyafan di hati kami, di saat kami mendengar kebenaran, mudahkan kami untuk mengikutinya ya Allah. Di saat kami mendengar kebatilan, mudahkan kami untuk menjauhinya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bersihkan lahir kami dan batin kami ya Allah. Bersihkan lahir kami dan batin kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau mengetahui apa yang ada di benak kami. dan engkau mengetahui cita-cita kami. Engkau mengetahui apa yang kami rencanakan dalam berjuang ini. Sungguh ya Allah, kami tidak akan mampu berjuang kecuali kami mendapatkan bantuan darimu. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami minta pertolongan agar kami mampu dalam mengabdi ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kekuatan dalam berjuang ya Allah. Yang lemah rizki, jadikan mereka kuat dalam urusan rizkinya untuk bisa berjuang bersama-sama di tempat ini ya Allah. Yang lemah ilmu, berikan ilmu ya Allah. Yang lemah tenaga, berikan kekuatan untuk bisa berjuang di tempat ini. Yang lemah pikir, berikan kecerdasan untuk bisa berjuang di tempat ini. Yang lemah hati ya Allah, berikan kekuatan dalam hatinya dengan cinta untuk bisa berjuang di tempat ini. Kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang di tempat ini berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang berjuang di tempat ini lalu mereka tidak ikhlas. Kami tidak rela ya Allah. Kami ingin semua yang berjuang kau berikan ketulusan dan keikhlasan sehingga apa yang mereka lakukan bisa mereka lihat buahnya nanti di surga. Dan kebaikan semua yang terjadi di sini akan sampai kepada mereka-mereka itu ya Allah. Dan kami mohon, kirimkan ya Allah ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Ahli surgamu yang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon ampuni kami dan mereka semua, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, engkau tahu hajat pondok ya, hajat dakwah, hajat ya Allah, hajat perjuangan ini. Maka kami mohon kabulkan hajat kami untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu tanpa permusuhan dan tanpa kebencian. Jika ada orang yang berbuat zalim, berbuat salah kepada kami, kami mohon ampuni mereka ya Allah, dan berikan kesadaran kepada mereka, dan jauhkan kami dari membenci mereka, dan mudahkan kami untuk melupakan kesalahan siapapun kepada kami ya Allah. Kami ingin hati kami bersih ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari makan makanan yang haram, jauhkan kami ya Allah dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Maka kami mohon siapapun yang ada di tempat ini ya Allah, yang saat ini atau mendengar suara ini, atau ya Allah yang menyaksikan acara ini, ada jika ada di antara mereka hambamu yang pernah melakukan keharaman, kami mohon ampuni mereka dan gantilah dengan yang halal yang lebih berkah dan ya Allah membawa kebaikan. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon agar di antara pejuang-pejuang kami yang sudah meninggal dunia, maka kami mohon ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka dan semua kebaikan yang terjadi di sini sampaikan kepada mereka ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah, khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami, kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah الله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.